وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wasallam. Amma ba'du, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca risalah yang ada di depan kita, nida ilal murabbina wal murabbiyat, dan kita telah sampai kepada poin yang keempat dari perkara-perkara yang harus dimiliki seorang murabbi an-najih, seorang pendidik yang berhasil di dalam didikannya. Yang kelima, beliau mengatakan, qala rahimahullah, innal muallima bihukmi mihnatihi ya'ishu baina tullabin tatafawatu darajatu akhlaqihim wa tarbiyatihim wa dhaka'ihim. Lidhalika فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسَعَهُمْ جَمِيعًا بِأَخْلَاقِهِ فَيَكُونُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ مَعَ أَوْلَادِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْمُرَبِّ الْكَبِيرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا ana lakum bimanzilati alwalidi uallimukum. Sahihun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Yang kelima, kata beliau, sesungguhnya seorang muallim dengan hukum tugasnya sebagai muallim, maka dia hidup di tengah-tengah pelajar yang berbeda-beda derajat akhlak mereka, tingkat pendidikan mereka yang berbeda-beda tingkat kecerdasan mereka. Oleh karena itu, kata beliau, maka kewajiban atas sang muallim itu ayyasa'ahum jami'an, untuk bisa meraup semua tulab tersebut yang berbeda-beda derajat akhlaknya, bermacam-macam tingkat pendidikannya, bahkan sampai pada perbedaan tingkat kecerdasan mereka. Tentu kita akan bingung untuk menangani. Maka apa yang harus dilakukan oleh muallim? Sang muallim harus merangkul mereka semuanya bi akhlaqihi, dengan akhlak sang muallim tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sang muallim itu kedudukannya bagikan sang bapak di depan anak-anaknya. Ini adalah sebagai buah atau bentuk pengamalan terhadap ucapan sang murabbi al-kabir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku di depan kalian seperti kedudukan sang bapak, uallimukum, saya mengajarkan kepada kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita memahami apa yang dimaksud, bahwa dengan kebagusan akhlak dan budi pekerti sang muallim akan bisa memperkuat dan memperkokoh akhlak yang sudah bagus, akan bisa membimbing talib yang punya akhlak jelek menjadi bagus. Dan juga tentang kecerdasan tidak berarti kalau tidak memiliki akhlak yang bagus. Maka semuanya kembali figur tersebut kepada sang guru barakallahu fikum. Dia menjadi teladan buat orang yang berakhlak baik. Dia menjadi teladan buat orang barakallahu fikum yang berakhlak kurang baik. Dia akan menjadi teladan terhadap orang yang cerdas atau mungkin setengah atau mungkin di bawah itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar, kata beliau, dari ini semua adalah bimbingan al-murabbi al-kabir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, alal muallimin najihi ayyata'awana ma'azumala'ihi wa yansahuhum wa yatashawaru ma'ahum limaslahati talabati liyakunu qudwatan hasanatan litullabihim wa alaihim jami'an ayyaqtadu birasulillah sallallahu alaihi wasallam haythu khataballahu ta'ala al-muslimina biqawlihi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Atas seorang guru yang akan berhasil, atau guru yang berhasil itu adalah guru yang bekerja sama dengan guru-guru yang lain, dengan muallim yang lain, pengajar yang lain. Wa yansahuhum, dia juga menasihati yang lain, mengingatkan guru-guru yang lain barakallahu fikum, juga bermusyawarah bersama mereka untuk menghasilkan kemaslahatan bagi para pelajar. Berikutnya, agar semua mudarrisun, mudarrisat, muallimun, muallimat, murabbiyun dan murabbiyat menjadi tauladan yang bagi pada murid-muridnya. Karena keberadaan seorang guru yang tidak berakhlak ini akan menjadi penguat bagi anak-anak yang kurang berakhlak, yang kurang beradab. Dan ini akan menimbulkan barakallahu fikum kalimat-kalimat yang tidak bagus dan tidak baik didengar bagi tulab yang lebih berakhlak dari sang muallim. Oleh karena itu, harus adanya saling bahu-membahu. Harus ada saling tolong-menolong bainal mudarrisina wal mudarrisat. Terkadang terjadi gesekan bainahum. Guru barakallahu fikum antara satu dengan yang lain, mudarrisah antara satu dengan yang lain. Maka harus semuanya itu dipersatukan di atas barakallahu fikum. Semuanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah azza wa jalla telah mengajak ke seluruh kaum muslimin dengan firman-Nya, sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah, tauladan yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Jadi saling bahu-membahu mudarrisin untuk melakukan pembenahan terhadap diri mereka. Mudarrisat barakallahu fikum untuk melakukan pembenahan pada diri mereka. tentu beruswah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai murid menilai guru, kok guru ini tidak cocok ya sama itu, kok mudarisah ini tidak sejalan ya sama mudarisah itu, ya dikoreksi sama anak muridnya, dilihat sama anak muridnya. Ini adalah penampilan sebuah kegagalan barakallahu fikum, yang harus segera diselesaikan, yang harus segera diperbaiki rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah bertugas yang sama untuk membawa amanat Allah Azza wa Jalla. Langkah harus disamakan, semua kegiatan harus disepakati, dan seterusnya. Yang ketujuh barakallahu fikum, at-tawadu'ul ilmi. Yang ketujuh, bahwa seorang mudarris-mudarrisah, muallim-muallimah, dia harus memiliki ketawaduan, tawadu karena ilmu. Bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat, tetapi dia tawadu karena memang dia mengerti ilmu tentang tawadu. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh kata beliau, setelah menyebutkan seorang mudarris-mudarrisah harus memiliki tawadu ilmi, ketawaduan yang dibangun di atas ilmu, kata beliau, al-i'tirafu bil-haqqi fadilatun, war-ruju'u ilaihi khairun minat-tamadi fil-khata'i, fa'alal-mu'allim ayyata'assa bis-salafi s-salihi fi talabihim lil-haqqi wal-idh'ani lahu idha tabayyana أن الحق أن يتأسى بالسلف الصالح في طلبهم للحق والإذعان له إذا تبين لهم أن الحق بخلاف ما يفتون أو يعتقدون الاعتراف بالحق فضيلة. Menerima kebenaran, keutamaan, mengaku kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus di atas kesalahan. Kewajiban untuk meneladani salafus saleh hadap al-haq. Malik mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Malik rahimahullah, Malik mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan but diri di saat ceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyelisihi fatwanya. Ibnu Wahab bercerita, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudhu'i faqala laisa dhalika 'alan nas qala fataraktuhu hatta khaffan nasu faqultu lahu indana fi dhalika sunnatun faqala wa ma hi qultu hadathana al-Lays ibn Sa'ad wa ibn Lahi wa ibn Lahi'a wa Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Amr al-Ma'arifi an Abi Abdurrahman al-Habla أن المستورد ابن شداد الكراسي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل fayamuru bitakhlilil asabi'i undur muqaddimata al-jarh wa ta'dil. Ibnu Wahab seorang yang telah memberikan teladan yang sangat agung dan mulia, akhlak yang terpuji, Barakallahu fikum. Kaib. Aku telah mendengar kata beliau Malik radhiyallahu ta'ala rahimahullah ditanya tentang menyelang-nyelingi jari jemari kaki di saat berwudu. Jawaban Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak ada hal itu kewajiban atas manusia. Laisa dzalik 'alan nas, tidak ada. Kata Ibnu Wahab, saya membiarkan beliau sampai orang-orang barakallahu fikum pergi, ya, berkurang. Lalu saya mengatakan kepada beliau, kami memiliki sunnah, ai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik, apa itu? Ibnu Wahab mengatakan, telah bercerita kepada Kulaith ibnu Sa'ad, ibnu Lahi'ah, dan Amr ibnu Al-Harith, dari Yazid bin Amr, dari Abi Abdurrahman, dari Al-Mustawrid ibnu Shaddad Al-Qurashi. Dia mengatakan, Al-Mustawrid, ra'aitu Rasulullah, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyelingi dengan bikhin sirih, ya, dengan anak jari telunjuk tangan menyelang-nyelingi antara jari jemari kaki beliau. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Hadis ini hasan. Dan aku tidak pernah mendengar kecuali pada hari ini. Ini ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita diajarkan dalam kisah ini sikap-sikap ketawadduan dari salafunas salih ridwanullah alim ajma'i. Pertama yang diperlihatkan oleh Ibnu Wahab, dia tidak segera di majlis kemudian demikian menunggu orang pergi barakallahu fikum. Kedua, dia menyampaikan ilmu yang dia telah dengar rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak mengada-ngada, dia tidak membuat cerita dan ini serta itu. Setelah itu dengarkan sikap mulia dari Imam Malik, ketawadduan beliau ilmi di atas ilmu. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengarnya kecuali pada hari ini. Setelah dia mendengar, malukah dia untuk mencabut kekeliruan dan kesalahan yang telah lewat? Pelajaran yang berharga juga pada kemudian, thumma sami'tuhu ba'da dzalik, kata Ibnu Wahab, saya mendengar setelah itu beliau ditanya, beliau menyuruh untuk kemudian menyelang-nyelingi jari jemari kakinya rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Walau aradna istiqsa'al amthilah min hayati salaf lama kafatna hadhil waraqat. Kalau kita ingin beberkan contoh-contoh kehidupan salaf, salafus salih, maka tidak akan mencukupi waraqat ini, kata beliau. Lidah yajibu alal muallimi alladhi yuridu an-najaha fi mihnatihi ayyudh'ina lil haqqi wa yataraja'a an khata'ihi idza akhta'a wa yu'allima tullabahu hadzal khuluqal 'azima wa yubayyina lahum fadla at-tawadu'i war-ruju'i ila al-haq wa ayyutabbiqa dhalika 'amaliyan fil fasli. Kata beliau, oleh karena itu wajib atas seorang muallim yang ingin berhasil dalam tugasnya ini untuk memiliki sikap tunduk kepada kebenaran. Dia rujuk dari kesalahannya apabila dia melakukan kesalahan. dan dia mengajarkan murid-muridnya akhlak yang agung ini. Dan dia menjelaskan buat mereka, itu di hadapan mereka, keutamaan tawadu dan keutamaan rujuk kepada kebenaran. Dan dia sang guru tersebut harus mempraktikkan amalian dalam bentuk nyata di dalam kelas. Fa idza ra'a ijabati ba'dhi at-talabati afdala min ijabatihi, apabila dia melihat jawaban-jawaban sebagian tulab itu lebih utama dari jawabannya, lebih luas, lebih barakallahu fikum, baik, falyu'lin dzalika waliya'tarif bi afdaliyati ijabati hadzal talib, hendaklah dia umumkan, ini loh kemampuan jawaban fulan dan dia lebih baik dari bimbingan saya, dari arahan saya. Dan dia harus, sang guru ini, mengakui kelebihan jawaban dari sang murid. Fadzalika ad'a likasbi thiqati tullabihi wa mahabbatihim lahum. Hal ini akan lebih mengundang kepercayaan, rasa percaya murid-muridnya dan kecintaan mereka kepadanya. Beliau kemudian menjelaskan sebuah pengalaman. Laqad ishtu qarabata 40 aman mualliman wa murabbiyan. Saya, kata beliau, telah melalui perjalanan hidup kurang lebih 40 tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang murabbi. Wa in ansa, kalaupun saya itu punya sifat lupa, la ansa dzalikal muallim, tapi saya tidak lupa kepada guru, alladzi akhta'a fi qira'ati haditsin. Walaupun saya lupa, ada kelupaan, artinya saya lupa dalam banyak hal, tapi saya tidak lupa, kata beliau, tentang seorang guru yang salah di saat membaca barakallahu fikum hadith. Falamma raddahu ba'du tullabi asarra ala khata'i. Di saat sebagian tullab menegur atas kekeliruan dan kesalahannya, dia berlalu terus menerus di atas kesalahannya. Wa ja'ala yujadilu bil batil, sehingga sang guru ini mulai mendebat dengan kesalahan. Lah kalau seseorang ingin dibela kesalahannya, atau dia ingin membela kesalahan, tahu kalau itu salah, tapi dibela, mesti senjata akhirnya adalah dusta. Senjata akhirnya adalah dusta, barakallahu fikum. Kedua, dia akan berani memutarbalikkan fakta. Dia tahu dengan penuh kesadaran. Inilah dia, karena tidak adanya tawadhu, barakallahu fiik. Coba kalau dari awal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, rafa'ahullah, Allah akan mengangkatnya karena ketawaduan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat tidak ada tawadu, dia mengerti kalau dirinya itu salah, tapi ingin menampilkan dirinya gak salah, maka banyak cara untuk kemudian barakallahu fikum memberikan pembelaan terhadap dirinya. Berdusta, langkah yang paling dekat untuk membela dirinya. Atau barakallahu fikum, dia memutarbalikkan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, nanti terkadang dia marah karena teguran itu. Marah mengusir muridnya, nyemprot muridnya. Ini semua, fasaqata hadzal muallimu fi nadhri tullabihi. guru ini jatuh di hadapan murid-muridnya, kehormatannya jatuh. Ya. Walam ya'ud maudhi'u thiqatihim, enggak akan kembali kepercayaan itu kepada dari muridnya, kepercayaan mereka. Enggak. Ini adalah sebuah hukuman yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang fihi syai'un minal kibri. Dia ingin mengangkat diri, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, sementara dia tahu yang akan mengangkat seseorang itu adalah Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin diangkat, dia mengangkat dirinya, ingin ada orang lain membela, wah belas kasihan nanti untuk mengundang, dibela teman-temannya juga dengan penuh dusta memberikan pembelaan. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Tapi coba dia bantu ustaz ini, ketika dia tahu salah, dia bantu, insyaAllah tidak akan menjatuhkan, tidak akan terjatuhkan martabat dzakal ustaz barakallahu fikum, dzakal muallim. Tapi karena dia membela kesalahannya, sehingga terjatuhkan atau jatuh kepercayaan tulab-tulabnya barakallahu fikum. Wala azalu udzakkiru ba'dal muallimin as-sadiqin alladzina kanu ya'tarifuna bi khata'ihim wa yataraja'una anhu laqad ahabbahumut-tullabu wazdadat thiqatuhum bihim wa asbahu mawdi'a ijlalin wa ikbarin. Dan saya terus menerus mengingatkan, kata beliau, sebagian guru yang memang jujur, yang mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka dan mereka kembali darinya, ternyata telah disukai oleh tullab-tullab, disenangi mereka, bertambah kepercayaan mereka terhadapnya. Masya Allah, guru saya tawatu, barakallahu fikum, sehingga mereka itu menjadi orang yang mendapatkan pemuliaan dan penghormatan dari para muridnya. Fahabbadha law saral muallimuna jami'an saira haula'i wa nahaju nahjahum fi ruju'i ilal haq. Aduhai, sekiranya para guru-guru itu berjalan di atas jalan yang mereka tempuh, yaitu kembali kepada kebenaran, rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita mudarrisin dan mudarrisat, barakallahu fi. Yang kesembilan, as-sidqu wal wafa'u bil wa'di. Guru yang najih, yang berhasil, adalah guru yang jujur dan guru yang tepat selalu memenuhi janjinya. Alal muallimi ayyaltazima as-sidqa fi kalamih, fa inna as-sidqa kullahu khair, wala yurabbi talamidahu alal kadhib walau kana fi dhalika maslahatun tadhharu lahu. Atas seorang guru untuk konsekuen dalam sifat kejujuran di dalam ucapannya, karena kejujuran itu adalah baik. Dan jangan dia mendidik murid-muridnya untuk berdusta, walaupun menurut dia dalam perbuatan itu ada maslahat yang akan nampak dan terlihat. Hadatsa an sa'ala ahadut tullabi mu'allimahu mustankiran tadkhina ahadil mu'allimin fa ajabahul mu'allimu mudafian an zamilihi. Terjadi, kata dia, seorang murid, salah seorang murid bertanya tentang guru kepada gurunya. Pertanyaan ini dalam bentuk istingkar, menampakkan pengingkaran terhadap salah seorang guru merokok. Ya, tadkhina ahadil muallimin. Salah seorang dari guru tersebut merokok. Lalu kemudian sang muallim yang ditanya, dia membela temannya yang merokok. Apa pembelaannya? Bi anna sababa tadkhinihi huwa nasihatu tabibilahu. Sang guru mengatakan, oh, sebab merokoknya dia karena nasihat dokter. Ya, jadi dokter menasehatinya supaya merokok. Apa ada? Hah? Barakallahu fikum. Apa kata sang murid? Beliau bercerita, wahina kharajat tilmidhu minas saffi qala innal muallima yakdhibu alaina. Ketika sang murid keluar dari saf, ai kelas, dia berkata, sesungguhnya guru ini telah berdusta di hadapan kita. Coba, ingin membela gurunya, guru yang lain. Wa habadha, aduhai sekiranya lau sadaqal muallimu fi ijabatihi wa bayyana khata'a zamilihi. Aduhai sekiranya sang muallim itu memberikan jawaban, ya, bagus di dalam, jujur di dalam menjawab dan menjelaskan kesalahan temannya. Bi anna tadkhin haramun, merokok itu adalah haram. Dia jelaskan, li annahu madharrun bil jism, bahwa merokok membahayakan jism, mu'dhin lijar, mengganggu teman tetangga, mutlifun lil mal, akan membinasakan harta, melenyapkan harta. Falau fa'ala dhalika lakasaba thiqatat tullabi wa hubbahum. Kalau sang guru tadi melakukan ini semua, niscaya sang guru akan bisa menyedot, bisa mendapatkan kepercayaan murid-murid dan kecintaan mereka. Wa yastati ayyakula hadzal muallimu ila tullabihi innal muallima fardun minan nasi tajri alaihi al-a'radul bashariyah fahuwa yusib wa yukhti wa hadha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dhalika fi hadithin qailan kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sang guru ini sesungguhnya mampu untuk mengatakan di hadapan murid-muridnya, sesungguhnya seorang guru itu adalah manusia yang terjadi padanya sifat-sifat kemanusiaan, salah, benar, dan salah. Dan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah patokan. Di dalam hadis beliau bersabda, setiap bani Adam itu khata, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Subhanallah, barakallahu fikum. Mampu sesungguhnya guru untuk mengatakan demikian. Laqad kana biimkanil muallimil mas'ul ayaj'ala su'alat talibi an tadkhini muallimihi darsan li jami'it talabah yufahimuhum adrarat tadkhin wa hukmahu asy-syar'iyyah wa aqwalal ulama'i fihi wa adillatahum fayakunu dhalika faqad istafada min su'ali talibi wasta'malahu fit tarbiyati wat tawjih. Seorang guru bisa dia untuk mengucapkan kalimat yang di atas tadi. Dia manusia biasa, namanya manusia, wahai anakku, misalkan barakallahu fikum, salah dan juga benar. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengatakan, sebaik-baik orang yang salah itu, yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak melakukan taubat. Bisa. Dan juga bisa sesungguhnya, kata beliau, kemungkinan sang guru yang ditanya itu untuk menjadikan pertanyaan muridnya ini barakallahu fikum tentang guru yang merokok sebagai sebuah pelajaran untuk semuanya. Bisa dijadikan demikian. Sehingga sang guru yang ditanya ini peluang sekarang. Mungkin di kelas, ini di Saudi, di kelas dia tidak merokok. Kenapa? Karena semua kelas-kelas itu pakai AC. Tidak mungkin mau merokok. Ya? Barakallahu fik. Ada murid bertanya, ini fulan gurunya merokok. Ya? Dia mungkin untuk menjawab dengan yang di atas tadi, dan mungkin juga dijadikan pertanyaan murid ini menjadi sebuah kesempatan untuk kemudian barakallahu fikum memberikan pelajaran tentang bahaya rokok terhadap murid-muridnya. Di kelas dia tidak merokok, tidak menutup kemungkinan nanti di luar dia merokok. Ya, semestinya kan itu dilakukan. Memberikan faham kepada mereka tentang bahaya-bahaya rokok. Hukumnya dalam pandangan syariat. Ucapan-ucapan para ulama padanya. Dalil-dalil mereka. Sungguh dengan cara seperti ini. Dia telah mengambil sang guru ini dari pertanyaan murid itu. Faedah. Dan dia pergunakan peluang dan kesempatan itu untuk mentarbiyah dan juga untuk mengarahkan murid-muridnya barakallahu fikum. Kalau sang mudarris itu berlaku jujur di hadapan kebenaran, dia katakan benar dan salah. Dikatakan salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulur rasul sallallahu alaihi wasallam وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقَ الْحَدِيثِ. Terus menerus, seseorang berbuat jujur. Dan dia benar-benar memperhatikan kejujuran. Sampai kemudian orang ini tercatat menjadi orang yang siddiq, orang yang jujur. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra terus yahdi ilal jannah. Sifat jujur yang disebutkan melakukan bir. Albir itu adalah semua ragam-ragam kebaikan akan bisa terlahir dari sifat as-sidq. Ya? Anak buah ini jujur, diberikan kepercayaan lebih dari atasannya. Rahimani wa rahimakumullah, naik pangkatnya maksudnya. Orang ini jujur, dipercaya ini, dipercaya itu, rahimani wa rahimakumullah. Orang ini jujur, banyak orang yang belas kasihan terhadapnya, ya, dia membantu, dia dibantu, albir. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sidqu tumaninatun. Apa artinya? Kejujuran itu adalah menenteramkan, menenangkan batin, menenangkan jiwa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang enggak jujur, gusar hidupnya. Ya, mau tidur, ya Allah takut. Terbongkar apa yang disembunyikan, mau ini juga, ya Allah, pikiran terus barkel. Tapi kalau dia jujur, tumakninah yang ada pada dirinya, tenang, mau berbuat, mau ini, salah besoknya, kembali kepada al-haq. Terus berbuat, berbuat, berbuat, salah lagi, segera dia kembali kepada al-haq. Kejujuran akan menenteramkan dia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, min simati, termasuk dari keistimewaan atba'u hadhihi da'wah ay salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan fa'ula'ika humus sadiqun, di saat mensifati para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, mereka adalah barisan orang-orang jujur. Di atas sifat inilah mereka pikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, ma'asyira al-mudarrisin, al-ahba wal-ummahat, ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Barakallahu fikum. Kemudian mengatakan, duku khuluqun azimun yambagi alal muallimi ayyazra'ahu fi tullabihi wa yuhabbibahum ilayhi wa yu'awwidahum alayhi wa liyakun mutabbiqan lahu fi aqwalihi wa af'alihi. Kejujuran itu adalah akhlak yang agung. Sepantasnya bagi seorang guru untuk menanamkan sifat ini kepada murid-muridnya dan menanamkan kecintaan mereka kepada sifat jujur dan membiasakan mereka di atas kejujuran, dan hendaklah dia sang guru penerap pertama kali dalam ucapannya dan juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Hatta fi mizahihi ma'ahum alaihi ayyakuna sadiqan, sampai-sampai dalam bersenda gurau-nya dia bersama murid-muridnya, tetap dia menjaga kejujuran. Faqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau, beliau tidak mengatakan kecuali hak. Wal yahdharil muallimu ay yakdhiba ala tullabihi walau mazihan au mutaawwilan. Hendaklah sang guru berhati-hati berbuat dusta pada murid-muridnya, walaupun dia bergurau atau mutaawwilan. Ya. Wa idza wa'adahum bi syai'in fa'alaihi ayyafiya biwa'dihi. Apabila sang guru itu berjanji sesuatu pada muridnya, hendaklah dia tunaikan janjinya. Hatta yata'allamu minhu sidqa, sehingga murid-murid itu belajar dari sang guru itu kejujuran. Wal wafa'a qawlan wa amalan, dan pelaksanaan penunaian janji baik dengan ucapan dan perbuatan. Li'anna tullaba ya'rifuna al-kadhiba wa yudrikuna. Karena para tullab, mereka mengenal, mengetahui kedustaan itu, mereka tahu. dan mereka mengilmuinya tentang dusta itu. Wa illam yastati'u, walaupun sang murid itu tidak punya kemampuan, mujabahatal muallim bihi haya'an min, untuk menghadapi sang muallim mengatakan tidak benar, tidak tepat, ini lo yang sesungguhnya, ya, tapi anak murid tahu ini dusta. Anak murid memahami kalau ini adalah kedustaan, walaupun mereka tidak mampu untuk menghadapi murid sang guru karena malu. Barakallahu fikum. Waqad ra'ayna fi qissatil muallim alladhi dafa'a an zamilihi al-mudkhin kaifa adraka at-tullabu kadhiba. Dan sungguh kita telah mengerti, mengetahui, melihat cerita guru yang membela temannya merokok, bagaimana murid-murid mengerti kedustaannya, kata beliau barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muallim atau seorang murabbi. Yang kesembilan, alal mu'all as-sabru, hendaklah sang muallim, muallimah, mudarris, mudarrisah memiliki sifat as-sabar. Alal muallimi ayyatahalla bis-sabri ala masyakilit tullabi wat ta'lim, fa inna as-sabra akbaru aunin lahu fi amalihi syarif. Seorang guru hendaklah dia menghiasi dirinya dengan sifat sabar dalam menghadapi berbagai problem para pelajar dan juga problem di dalam mengajarkan. Ala masyakilit tullab wa ta'lim. Karena kesabaran itu adalah penolong yang paling besar bagi sang guru dalam melaksanakan tugas yang mulia, yaitu membimbing dan mengajarkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu barakallahu fikum, beliau mengatakan wazifatul muallim. Inna wazifatal muallimi la taqifu inda hashwi admighati tullabi bil ma'lumati fahasab. Ingat, kata beliau, tugas seorang guru itu tidak hanya atau tidak berhenti di saat dia bisa membakar, ya, otak sang murid dengan ilmu-ilmu yang banyak masuk diajarkan. Barakallahu fi. Bal yatajawazuha ila tarbiyatin syamilatin taqumu ala tasfiyatil aqaidi wassuluk. Tapi hendaklah lebih dari itu. Apa lebihnya? Melakukan tarbiyah yang mencakup, yang bersifat umum, yang tarbiyah itu berdiri dan tegak di atas pembersihan akidah, keyakinan-keyakinan, dan pembersihan akhlak, perilaku, dan perangai. Membersihkan dari apa? Mimma yunafid dinal qawim. Membersihkan dari perkara yang akan menafikan agama yang lurus. Fa'alal mu'allimin najih ayyaj'ala kalamatul labihi wasulukahum fil fasal mustamiddan minal hadyin nabawiyyis sahih. Maka hendaklah seorang guru yang berhasil menjadikan ucapan-ucapan muridnya dan juga akhlak-akhlak mereka di dalam kelas bersandarkan dan diambil dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wasiratul Rasuli sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu kana murabbiyan hakiman wa mualliman wa mursyidan wa nasihan wa raufan wa mahbuban wa mukhlisan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini satu yang menjadi pegangan. Menumbuhkan pada murid-murid ini melalui penampilan akhlak dan tarbiyah, yaitu berteladan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kecintaan kepada beliau, barakallahu fikum. Karena kalau seseorang itu cinta, maka akan nampak pada dirinya kecenderungan, kecondongan untuk mengambil perilakunya, sifatnya, dan penampilan-penampilan serta perangai-perangai hidupnya itu kalau dia benar-benar cinta. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu kan para ulama, kalau kita memakai pakaian yang itu dipakai oleh seorang pemain kafir, misalkan, di situ ada sesungguhnya sebuah kebanggaan. Kebanggaan ini akan berbuntut adanya barakallahu fikum muyul terhadap pemain yang kafir tersebut. Ya, sehingga kita dicegah. Jangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah arti hidup, menunjukkan kepada bahwa beliau itu adalah seorang murabbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hakiman, seseorang yang sangat bijak, barakallahu fiik. Dan juga beliau adalah wa mualliman, ya, murabbi, hakiman, wa mualliman, wa mursyidan, dan beliau adalah benar seorang pembimbing. Wa nasihan, seorang penasihat. Wa ra'uf, seseorang yang belas kasihan dan punya sayang yang tinggi. Wa mahbuban wa mukhlisan, ikhlas, barakallahu fikum, dan seorang yang dicintai, rahimani wa rahimakumullah. Fa'alal muallimi ayyattasifa bihadihil awsaf wala siyamal ikhlas, fa'alaihi ayyukhlisu amalahu lillah wala yanzuru ilal mali, fa'in u'tia walau qalilan syakara, wa illam yu'ta sabara, wa sayarzukuhu Allahu ta'ala fid dunya wa yaktubu lahul ajra fil akhirati. Atas seorang guru untuk bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu di atas, murabbi, orang memiliki hakima, sifat bijak, barakallahu fikum, juga dia mengajar, membimbing, menasihati, ya, di majelis-majelis ilmu, seperti yang kita jumpai dan dapatkan di majlis Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Majlis penuh dengan nasihat. Ya. Penuh dengan nasihat-nasihat, barakallahu fikum. Sehingga mungkin di majlis itu ada orang yang sedang mengalami problem, tiba-tiba mendapatkan jawaban dari nasihat-nasihat itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasih. Orang yang datang meminta nasihat tidak pernah pelit dia. Tidak pernah bakhil, barakallahu fikum. Dia nasihati. Karena dia tahu hadis Nabi SAW mengatakan, wa idastansohaka, terus, fansohu. Apabila dia minta nasihat darimu, maka nasihatilah dia. Sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ra'uf. Sangat perhatian, sangat penyayang terhadap orang kaya ataupun orang miskin. Di hadapan dia adalah sama. Walaupun di dalam barakah dia memperlakukannya adalah sama. Walaupun tidak salah dia melihat orang yang lebih dahulu di dalam dakwah, tetap punya nilai di hadapannya. Itu bukan sesuatu yang tidak diperboleh. Tetapi di saat dia bermuamalah, tidak boleh, barakallahu fikum, kemudian dia membeda-bedakan. Ini dia masya Allah, sementara itu kok kelihatannya ya. Jangan sampai, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini barakallahu fikum ucapan dari al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam syarah beliau atau kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Kata beliau, terlebih terkait dengan keikhlasan. Ini yang paling berat. Dari semua sifat-sifat yang disebutkan, yang paling berat adalah wa mukhlisan. Maka hendaklah sang guru itu memperhatikan tentang keikhlasan amalnya kepada Allah. Dia jangan melihat kepada mal. Jangan melihat kepada harta. Kalau dia diberi, walaupun sedikit, dia syukur. Kalaupun tidak diberi, dia bersabar. Dan Allah akan memberikan rezeki di dunia. Dan akan menulis buatnya ganjaran di akhirat. Tidak akan merugi dia. Seseorang yang benar tulus ikhlas tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan menolongnya di dunia ini. Akan didatangkan, ditutupi hajatnya dari arah yang dia tidak menduganya. Tapi memang untuk ke arah demikian ini adalah berat. Lebih-lebih pada hidup sekarang ini, orang berdesak-desakan, barakallahu fikum, saling sikut-menyikut karena dunia. Bahkan terjadi perlombaan di antara kita terkait dengan dunia. Mungkin kita sadar atau tidak sadar, ya, terkadang ingin, barakallahu fikum, terjadinya perlombaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang untuk kemudian menjadikan diri kita itu ikhlas, butuh upaya dan usaha yang sangat besar. Apalagi kalau amal itu ada kaitannya dengan orang lain. Mudarris, mudarrisah, muallim, muallimah, da'i ilallah, al-mutasaddiq yang bersedekah. Ini ada kaitannya dengan orang lain. Pintu untuk menjadi ikhlas di bab ini adalah berat. Sehingga pengontrolannya itu selalu, barakallahu fikum, dilakukan. Selalu dilakukan. Dikontrol, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi nanti engkau menjadi orang yang terkenal, kemudian barakallahu fikum ditarik sana, ditarik sini, kesana kemari dan seterusnya. Ini adalah pintu yang sangat berbahaya. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, maka akan membahayakan perjalanan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita melihat kok berat sekali ya, jangan lupa meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan pada hambamu ini keikhlasan. Ya Allah, kokohkan hambamu ini pada keikhlasan. Apalagi kalau engkau selalu mendoakan saudara engkau fi dhahril ghaib, di saat dia tidak ada di sisimu. Engkau mendoakan kepada mereka, ya Allah, Allahumma rizuk du'ata salafiyin al-ikhlasa, Allahumma rizukhumul istiqamata. Engkau doakan mereka-mereka yang sedang berjuang di atas dakwatus sunnah. InsyaAllah, engkau akan mendapatkan walaka mithluhu, dan engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan. Malaikat yang mendoakan, barakallahu fikum. Terkadang kan kita tidak perhatikan pintu-pintu yang seperti ini, bantuan Allah itu akan datang, barakallahu fikum. Mendoakan teman, mungkin teman kita, kita tahu dia sedang diuji, kita doakan, ya Allah, berikan bantuan kepada saudaraku, dia sedang diuji, dia sedang mendapatkan musibah, ya Allah, berikan padanya kesehatan, berikan kepadanya bantuan engkau. Malaikat akan mengatakan, walaka mitluhu, anda akan mendapatkan sepertinya. Doa kita, mungkin kita banyak dosa, belum tentu untuk kemudian langsung dikabulkan. Tetapi doa malaikat yang suci di sisi Allah, walaka mitluhu, dan engkau akan mendapatkan seperti yang kau doakan. Subhanallah, kalau antum tahu tentang betapa beratnya urusan dakwah ini. Di saat engkau berdoa, ya Allah, anugerahkan pada hambamu ini rezeki keistiqomahan dan keikhlasan, engkau juga tidak akan melupakan teman engkau yang sedang berjuang seperti engkau. Engkau akan mengirimkan padanya doa, barakallahu fikum. Saling bahu membahu, saling tolong menolong di dalam membuka pintu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hafizani wa hafizakumullah. Tentu saya juga mengingatkan para mudarrisin dan mudarrisat untuk mendoakan, ya, para ulama, barakallahu fikum, dan juga mendoakan para guru-guru atau ustaz-ustaz kita, diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, barakallahu fikum, istiqomahan. Ingat, malaikat mengatakan, walaka mitluhu, engkau tidak tahu di mana saudaramu dan apa yang sedang dia lakukan. Engkau tahu kalau dia sedang berjuang, mungkin sedang berdakwah, dia butuh juga pertolongan engkau. Engkau doakan. Tapi di balik engkau menengadahkan tangan buat saudara engkau, di sana ada imbalan dari Allah Azza wa Jal, doa melalui malaikat, walaka mithluhu, bagi engkau, kata barakallahu fikum malaikat itu, ke sepertinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mengambil secara ringkas, barakallahu fikum, min wajibatil muallim. Ya, saya baca poin-poinnya. Kita bisa, barakallahu fikum, mendapatkan faedah, saya yakin, ya, para mudarrisin dan mudarrisat bisa melangsungkannya, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi para mudarrisin datang duduk di sebuah ma'had, di sana ada ustaz, barakallahu fikum. Min wajibatil muallim, pertama, ilqa'us salam, mengucapkan salam. Kemudian beliau menjelaskan, rahimani wa rahimakumullah, al-muallim kalau dia masuk ke dalam kelas, hendaklah dia mengucapkan assalam. Dan hendaklah dia tahu bahwa ini adalah akhlak islami yang agung, yuqawi, dan akan mengokohkan, barakallahu fikum, kecintaan dan kepercayaan di antara tullab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat langsung barakallahu fikum yang kedua. Kita melihat barakallahu fikum langsung yang kedua. Min wajiba min wajibil muallim ayyu allimatullabahu al-isti'anata billah wa yuallimahum hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa qawluhu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kewajiban dari seorang guru adalah dia mengajarkan tulabnya untuk meminta pertolongan kepada Allah dan mengajarkan kepada mereka hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sesungguhnya pendidikan yang sangat-sangat besar, yaitu mengajarkan sedini mungkin keterkaitan hidup anak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau apa ya bunai? Minta kepada Allah. Anda minta kepada Allah agar mengaitkan selalu hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanamkan, kalaupun ada bantuan dari manusia, karena itu bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, yang mendorong dia, yang barakallahu fikum mengajak dia, kemudian ternyuh hatinya. Semuanya itu datang dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semenjak dini dan semenjak barakallahu fikum anak dalam pendidikannya, ditanamkan hubungan yang erat dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu banyak-banyak meminta kepadanya. Kalau manusia dimintai walaupun itu orang tua, sebentar, bah, 1000. Oh ya, berapa menit lagi datang, bah, mau 2000. Ah, nanya untuk apa sih? Kok tadi sudah 1000, kok malah baru datang lagi 2000. Ya sudah, sebutkan alasannya. Ini bah, ya ini, sebentar lagi datang, bah, temanku beli, ya, main-mainan harganya 5000, bah, minta 5000. Ya, nah, mulai sudah abahnya mikir, ini anak piye ini. Ya, tapi walaupun begitu dikasih, ya sudahlah, nanti main sama adik ya. Berikutnya lagi minta, bah, 10000, bah. Saya kira nanti lambat laun sang bapak yang ini ada anak yang ditunggu-tunggunya kemarin akan muncul rasa marahnya. Jengkel muncul. Tapi di saat dia banyak meminta kepada Allah, Allah akan semakin cinta padanya. Allah akan semakin sayang kepadanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu fakir. Dan dia tahu adalah dirinya orang yang sangat butuh kepada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah yang akan segala-galanya di dalam hidupnya. Penanaman seperti ini dari semenjak dini barakallahu fikum, menjaga hubungan dan membentuk hubungan yang erat, ketergantungan dalam semua urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ahlus sunnah lah yang akan mampu melakukannya. Sehingga pendidikan ahlus sunnah wal jamaah tidak menjadikan anak didiknya itu orang minder-minder hidupnya di dunia abadan. Tapi dia akan keluar menjadi orang yang punya keberanian untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup ini. Ya, karena memang pendidikannya barakallahu fikum. Kalau kita benar-benar meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, bapak ini menginginkan kamu itu ya lebih dari bapak. Makanya saya mau masukkan kamu di tempat pondok itu yang berijazah. Wah, ini benar-benar menghancurkan mental sang anak. Seolah-olah hidup tidak akan bisa berbuat, bergerak, maju kecuali dengan selembar hasil nilai itu. Ini benar-benar rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah nilai pendidikan ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum akan melebihi mereka-mereka yang menamakan kelas favorit, pendidikan favorit. Wah, saat kelas satu se-Indonesia, ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah minder melihat itu semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum sekali lagi, pelajaran yang berharga adalah mendidik ilaqah, mendidik, menanamkan keterkaitan hubungan erat hidup anak itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ayyuhadziral muallimu tullabahu minasyirk. Dan ini sudah kita pelajari dan juga sudah kita lakukan. Iya, dari semenjak dini barakallahu fikum kita memperingatkan murid-murid kita untuk jangan terjatuh dalam perbuatan syirik sekecil apapun. Yang keempat, alal muallimi ayyu allimatul labahu salata fil madrasati. Semuanya ini sudah kita terapkan. Seorang guru untuk mengajarkan murid-muridnya salat di madrasah. Sudah kita lakukan barakallahu fikum. Yang kelima, wa alal murabbi ayyu allimatul labahu tawakkula ala Allah. Kama qala Musa liqaumihi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Diulangi kembali. Atas seorang murabbi untuk mengajari anak-anak muridnya, yaitu memasrahkan dirinya kepada Allah. Abnai, Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan Anda ini ada di tangan Allah. Serahkan usaha-usaha Anda belajar ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik barakallahu fikum murid-murid agar jangan menyandarkan terhadap kecerdasan dirinya, kepintaran dirinya, kemampuan orang tuanya. Jangan. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sehingga dengan pendidikan seperti ini, tidak ada beda antara yang kaya dengan yang miskin, ya, tidak ada beda antara yang cerdas dengan kurang cerdas. Kalau di saat kita mengajak, semuanya menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pendidikan yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi melalui pintu-pintu hubungan baik dengan Allah luar biasa. Antara yang kaya dengan yang miskin, antara keturunan ini dan keturunan itu berada dalam satu kekuatan untuk tampil berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, kita berharap barakallahu fikum mudarrisin mudarrisat melahirkan anak-anak yang soleh menjadi idaman pertama kali kedua orang tuanya tentunya. Termasuk ini adalah amal yang akan berlipat-lipat nilainya. Yang keenam, alal mudarris kadzalika ayyagrisa ruhat tadhiyati wal jihad fi sabilillah didd a'da'il islam minal kafarah wal yahud wal mulhidin. Seorang mudarris hendaklah menanamkan jiwa pengorbanan, jiwa pembelaan terhadap agama Allah menghadapi musuh-musuh Islam, orang kafir, Yahudi, orang-orang mulhid, wa ayyarbita adhanatullab bi amjadi salafihim. Dan hendaklah sang murid itu, sang guru, untuk mengikat pikiran-pikiran barakallahu fikum tullab dengan para pendahulu mereka, dengan perang demi peperangan nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kemudian mereka meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam iman mereka dan akhlak mereka. Yang ketujuh, thumma inna alaihi ayyuqanni'a talabatahu, hendaklah sang guru untuk menanamkan sebuah keyakinan bahwa orang Arab itu mulia barakallahu fikum karena al-Islam, ya, orang Arab, karena ini adalah beliau di Arab jadi terarah. Oleh karena itu kita mengarahkan orang Indonesia ini akan mulia dengan Islam, ya, barakallahu fikum. Kalaupun mereka mencari kemuliaan itu fi gairihi, pada selain Islam, azallahullah, Allah akan menghinakan mereka. Sebagaimana ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita tanamkan bahwa negeri kita ini rakyatnya akan mulia, rakyatnya akan barakallahu fikum, ya, mencapai kejayaannya semuanya itu dengan al-Islam. Yang kedelapan, atas al-muallim ayyuhadzira tullabahu minal mabadi'il haddamah. Seorang guru harus memperingatkan murid-muridnya dari dasar-dasar ideologi-ideologi haddamah, yaitu penghancur dan pembinasakan, pembinasa. Barakallahu fikum. Apa kira-kira semua konsep-konsep barat, ideologi-ideologi yang berbau agama, ya, itu semuanya adalah penghancur. Ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran barat dan juga barakallahu fikum timur rahimani wa rahimakumullah yang kosong dari bimbingan agama, maka itu adalah rahimani wa rahimakumullah konsep-konsep penghancur. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah, terlalu banyak. Di depan sudah kita menyinggung banyak perkara yang sudah masuk ke sistem pendidikan negeri kita ini, sistem pendidikan barat barakallahu fikum, program-program timur dan barat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu mungkin di saat kita masih belajar di apa namanya sanawiyah atau mungkin setingkat SMP SMA dulu, masya Allah agamanya, tapi sekarang mulai terkikis. Semuanya ini tentunya tidak lepas barakallahu fikum dari sistem pendidikan, ya, al-Yahud wan Nasara yang ingin barakallahu fikum menghancurkan orang-orang Islam atau generasi muda al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tahu jawabannya, pendidikan yang dikelola oleh ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, di posisi manapun, berapapun muridnya, bahwa dia telah memberikan andil besar buat negeri kita ini barakallahu fikum. punya andil besar untuk kemudian mengundang berkah dari langit dan dimunculkan dari bumi. Karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan keberkahan negeri itu dengan penduduknya. Sementara Mekah, keberkahannya itu memang tertuang di negeri itu dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan. Diterima doanya Nabi Ibrahim untuk dijadikan negeri Mekah itu adalah negeri yang berberkah, penuh aman, berkat doa. Lalu Madinah, Nabi kita dalam riwayat yang sahih meminta lipatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kota Madinah. Diterima doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri itu sendiri sudah mendapatkan tuangan berkah, berarti negeri itu memang berberkah. Adapun negeri kita sekarang ini, keberkahannya itu tergantung dari penduduk negerinya. Barakallahu fikum. Loh, kok iya? Iya. Allah Azza wa Jalla yakul, fa in walau annal ahlal qura, terus amanu, terus wattaqau, terus la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah kaitkan keberkahan negeri kita, keberkahan negeri jiran Malaysia, negeri ini, negeri itu tergantung dari penduduknya. Barakallahu fikum. Kalau mereka beriman, kalau mereka bertakwa, Allah akan tuangkan berkah dari langit dan Allah akan semburkan barakah dari bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Upaya ahlus sunnati wal jamaah membantu negeri kita ini kembali dalam berkahnya. Ya, kalau orang Papua menikmati Freeport saja, tidak akan habis-habis. Begitu Ustaz Abdurrahman, ya, tidak akan habis-habis. Ya, tapi sekali lagi masalah ini dia, kaya negeri kita ini, tapi berkahnya sitik. Barakallahu fikum. Sangat-sangat sedikit, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tidak tergolong, ya, tidak ada, karena di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Disinilah letak sekali lagi pendidikan ahlus sunnati wal jamaah. Makanya harus bersabar, jangan melirik kepada dunia. Jadikan dunia itu datang ke diri engkau dalam kondisi hina, rendah. Jangan sampai dunia itu datang dalam kondisi wah, penipuannya akan mengenai engkau. Tapi di saat dunia itu datang dalam kondisi rendah dan hina, berarti anda itu mulia. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaiki tujuan hidup engkau, arahkan semuanya untuk akhirat. Allah akan jadikan kaya di depan matamu. Allah akan himpun semua urusan engkau. Kalaupun dunia itu datang, kedatangannya dalam merunduk, rendah dan hina. Bagaimana caranya? Perhatikan niat dan tujuan kita dan keikhlasan ini harus selalu dijaga. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir beliau menyebutkan yang kesembilan. Barakallahu fiik. Tahdhirut talabati min uquqil walidaini wa wujubi, ya, tahdhirut talabati min uquqil walidaini dan juga wa wujubu ta'atihima fi ghairi maksiatillahi. Yang kesembilan, memperingatkan tullab agar menjauh dari sikap uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan memberitahukan tentang wajibnya mentaati keduanya dalam perkara tidak bermaksiat kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini alhamdulillah kita sudah lakukan dalam pendidikan-pendidikan kita. Barakallahu fikum. Kita ajari bagaimana anak ini hormat kepada temannya, hormat barakallahu fikum kepada gurunya, dan kita didik mereka untuk hormat kepada kedua orang tua. Maka semua upaya apa yang diberitahukan oleh beliau di sini, kita sudah melakukannya, kita sudah menerapkannya barakallahu fikum. Berarti upaya yang kita lakukan ini sedang atau berada di atas bingkai pengajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tinggal yang harus kita jaga dan perhatikan untuk turunnya berkah pada diri kita sebagai guru, dan memetiknya nilai dan hasil kita sebagai muallim dan muallimah, adalah tinggal keikhlasan yang ada pada kita. Semuanya sudah kita lakukan. Dan apa yang beliau sebutkan ini adalah bimbingan di dalam agama. Sudah kita lakukan. Sekarang, untuk memetik hasilnya buat diri kita. Kita yang berhasil buat diri untuk menanamkan keberhasilan kepada orang lain ini, yaitu menjaga dan memperhatikan keikhlasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah bab seberikutnya bisa akan dimuraja'ah barakallahu fikum di rumah, tentang kesalahan-kesalahan ya terkait dengan jadwal, terkait dengan tugas-tugas dan seterusnya barakallahu fikum. Semoga bimbingan beliau dan lebih dari itu pertemuan kita dengan kitab ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan yang mubarak barakallahu fikum, dan berpisahnya pula juga dengan membawa berkah-berkah melalui kitab yang sudah kita kaji. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.